بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري. Kita sedikit mengulang dan memberikan tambahan keterangan terkait dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wa man shalla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala salata lahu." Barang siapa yang salat di belakang imam, posisi dia sebagai makmum, falam yaqtadi bihi, dan tidak mengikuti imam, fala salata lahu, maka tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi dia. Telah kita sebutkan kemarin keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah adalah seperti orang yang salat berjamaah namun dia meniatkan salatnya munfarid, sendirian, seperti yang dilakukan oleh sebagian mubtadi'ah. Itu satu gambaran. Gambaran lainnya adalah at-takhalluf birrukni. Dia menunda melakukan gerakan-gerakan sehingga imam telah berpindah dari satu rukun kepada rukun berikutnya. Ini juga dia sholat di belakang imam namun tidak mengikuti gerakan-gerakan imam. Fala sholata lahu. Maka yang seperti ini tidak sah sholatnya. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang takhalluf birrukni ini atau takhalluf firrukni. At-takhallufu firrukni, at-takhalluf firrukun. Dia menyelisihi imam dalam satu rukun atau masih pada suatu rukun. Gambarannya adalah ketika imam masuk dalam satu rukun dari rukun-rukun sholat, dia tidak segera mengikuti imam, namun memperlambat gerakannya hingga imam sempurna pada rukun berikutnya. Setelah imam akan melakukan perpindahan pada rukun berikutnya, ini makmum baru menyusul sang imam. Contoh, imam membaca surat Al-Fatihah, selesai. Demikian pula membaca surat, selesai. Kemudian imam ruku, Allahu Akbar, ruku posisi imam. Makmum di belakang, karena dia ingin menyempurnakan bacaan Al-Fatihah, sehingga dia tetap berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri. Sampai kira-kira imam akan melakukan gerakan ruku, baru dia segera ruku. Allahu Akbar, ruku dia. Ini namanya at-takhalluf firrukun. Wahada la yajuz. Ini namanya takhalluf dalam masalah rukun sholat. Fi ar-rukun. Dalam satu gerakan rukun dia masih bisa mengikuti imam, dia masih tetap dalam posisi ruku' sebelum imam i'tidal. Namun ini disebut dengan takhalluf wa ta'akhur al-mamnu', yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Dan masuk padanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita diperintahkan untuk segera mengikuti gerakan-gerakan imam dan ini dia memperlambat gerakannya li ghairi udhrin, tanpa ada udhur yang syar'i. Bagaimana udhur syar'inya? Kalau dia sakit, dia sudah tua, untuk bergerak membutuhkan waktu yang cukup lama dari berdiri menuju ruku, bukan karena dia ingin menyelesaikan surat Al-Fatihah, enggak, tapi karena memang kondisinya lemah, maka dia perlahan baru bisa ruku. Ketika imam bangkit dari ruku, dia juga enggak bisa cepat, tapi perlahan-lahan gerakannya. Turun sujud, kemudian dari sujud menuju berdiri. Yang punya kelemahan pada fisik, dia akan turun secara perlahan-lahan. Ini kadang tertinggal dia dalam gerakan-gerakan rukun ini. Namun dia memiliki uzur yang syar'i. Adapun kalau seseorang memperpanjang bacaannya, ingin menyelesaikan surat Al-Fatihah yang dibacanya, atau ingin menyelesaikan doa yang sedang dia baca saat sujud, sehingga dia tertinggal dari gerakan-gerakan rukun imam, fahadha at-takhallufu fir rukni wa huwa la yajuz. Enggak boleh yang seperti ini, takhalluf dalam pada rukun. Salatnya bagaimana? Salatnya masih sah. Salatnya masih sah, hanya dia terjatuh pada sesuatu yang dilarang. Gambaran yang kedua, at-takhallufu bir rukni. Kalau tadi fi fir rukun, sekarang bir rukun. Takhalluf, ta'akhur, menyelisihi imam, tidak mengikuti imam dalam rukun. Bagaimana gambarannya? Gambarannya hampir sama dengan yang tadi. Namun yang ini sampai imam pindah, selesai dari rukun yang tadi dan sudah masuk kepada rukun berikutnya. Contoh, dia ingin menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, imam ruku, Allahu Akbar, ruku sang imam. Dia masih tetap membaca Al-Fatihah. Sampai imam bangkit, sami Allahu liman hamidah, tegak berdiri imam, i'tidal. Baru dia turun ruku. Ini namanya takhalluf birrukni. Dia sama sekali tidak mendapatkan rukun ruku bersama dengan imam. Demikian pula sujud. Mungkin karena dia punya hajah, kebutuhan yang banyak, dia sujud. Dan berlama-lamaan sujud. Ketika imam sujud, Allahu Akbar, dia ikut sujud, Allahu Akbar. Imam bangkit dari sujud, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, dia masih sujud. Membaca doanya. Begitu imam sujud yang kedua, Allahu Akbar, baru dia bangkit dari sujudnya, yang pertama. Nah, yang seperti ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fala salata lahu. Enggak ada salat bagi dia, enggak sah salatnya. Maknanya salatnya batil. Salatnya batilah, enggak sah. Dia harus mengulang. Harus mengulang salatnya. Kenapa? Karena salat yang tadi tidak sah sama sekali. Nah, sehingga dengan kondisi yang seperti ini, kita harus benar-benar perhatian dengan gerakan-gerakan imam ketika kita sholat berjamaah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd wa idza sajada fasjudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para makmum untuk segera mengikuti gerakan-gerakan imam tanpa berlambat-lambat, tanpa menunda-nunda. Apabila imam telah bertakbir, takbiratul ihram, fakabbiru. Fa di sini litta'qib, untuk menyebutkan sebuah gerakan yang harus dilakukan setelah gerakan itu dimulai oleh imam. Maka segeralah kalian takbiratul ihram. Apabila imam ruku, segera kalian ruku. Kalau seseorang melakukan takhalluf birrukni, seperti contoh yang kita sebutkan tadi, imam sudah pindah pada rukun berikutnya, dia baru masuk pada rukun yang sudah dilakukan oleh imam tadi, maka sholatnya batal. Demikian pula as-sabq, mendahului imam, dia sholat berjamaah, mestinya dia melakukan gerakan-gerakan tersebut setelah imam melakukannya. Ini tidak. Dia duluan. Imam belum ruku, dia sudah takbir duluan ruku. Wa man shalla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala shalata lahu. Ini juga salatnya batilah. Orang yang mendahului gerakan-gerakan rukun salat mendahului imam, salatnya batal. Orang yang juga memperlambat gerakan-gerakannya hingga imam pindah pada itu Demikian pula imam yang makmum yang memperlambat gerakannya hingga imam pindah pada rukun yang lain, ini juga sholatnya batal. Lantas bagaimana dengan makmum yang berselisih niat dengan imam? Apakah masuk dalam ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di sini, waman shalla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala sholata lahu. Siapa yang tidak mengikuti imam, barang siapa yang sholat di belakang imam dan tidak mengikutinya, maka tidak sah sholatnya. Ini menyelisihi imam dalam niat. Bagaimana ini, boleh ataukah tidak? Ar-rajih dari pendapat para ulama, dari dua pendapat para ulama, bahwasannya berselisih niat dengan imam, sholatnya sah tanpa ada masalah, tanpa ada apa-apa. Apa maksudnya menyelisihi, berselisih niat? Misal, seseorang tadi di perjalanan belum sempat sholat zuhur. Begitu dia tiba sampai di rumahnya, dijumpai waktu asar. Imam masuk dengan niat sholat asar. Teman kita ini tadi belum sholat zuhur dia. Maka ketika dia masuk sholat, niatnya sholat asar atau sholat zuhur? Sholat zuhur. Berselisih niat dengan imam ataukah tidak? Iya. Bagaimana sholatnya? Sah. Tidak masalah. Boleh. Apakah berselisih niat fardu dengan sholat fardu? Atau berselisih niat sholat sunnah dengan sholat fardu? Seperti yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an sholat isya di masjid Nabi. Jazakallahu khairan. Berjamaah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian balik ke kampungnya menjadi imam bagi kaumnya. Sholat yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal menjadi imam saat itu fardu ataukah nafilah? Jawabannya jelas nafilah. Karena fardu lebih utama dilakukan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk kampungnya sholat berjamaah dengan Mu'ad, sholat isya, fardu ataukah nafilah? Jawabannya fardu. Para makmum niatnya sholat fardu, imam niatnya sholat sunnah. Boleh yang seperti ini? Boleh. Tidak mengapa. Berselisih niat dengan imam dalam sholat-sholat ini tadi, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan, gambaran yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Dia masuk bersama dengan imam sholat jamaah, namun dia niatkan sholat sendirian dengan anggapan enggak sah saya sholat di belakang imam ini. Padahal imam tidak melakukan pembatal-pembatal sholat sama sekali. Imamnya seorang muslim. Hanya karena beda mazhabnya, hanya karena beda pemikirannya, dia meniatkan sholat sendirian. Yang seperti ini baru. Fala sholatalahu. Ini sekaligus keterangan kita ini sekaligus menjawab sebuah pertanyaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ingin bertanya, bagaimana orang yang melambat-lambatkan gerakan-gerakannya? Contoh, sebagian ikhwah, kapan imam bangkit dari sujud, dia masih sujud saja. Yang Anda tanyakan bagaimana sholatnya, sah ataukah tidak? Atas penjelasannya, Anda ucapkan jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Tadi sudah terjawab dengan keterangan yang kita sebutkan. Kalau dia melambatkan tanpa uzur, ada dua kondisi. Bisa jadi sholatnya tidak sempurna, karena dia sengaja melambatkan, tetapi masih bisa menjumpai gerakan imam, gerakan rukun yang dilakukan oleh imam. Namun kalau dia melambatkan gerakan tadi fatal, lama, hingga imam pindah pada rukun berikutnya, sholatnya tidak sah, batal sholatnya. Bismillah, afwan, ana ingin bertanya. Sebagai makmum, apakah gerakan imam sempurna dulu dalam gerakan dan bacaannya, baru kemudian makmum mengikutinya? Jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Ketika imam telah masuk dalam gerakan rukun tersebut, maka kita mengikutinya, segera mengikutinya, walau imam belum membaca gerakan rukun tersebut. Misal, imam ruku, Allahu Akbar, dia posisi ruku, kemudian kita mengikuti. Imam membaca Subhana Rabbiyal Azim, kita juga membaca Subhana Rabbiyal Azim. Yang jelas imam dia melakukan gerakan ruku, kita segera mengikutinya. Tidak kita menunggu imam selesai dulu dari bacaannya. Kenapa? Karena kalau imam selesai dari bacaan rukun tersebut, dia akan pindah pada rukun berikutnya. Tetapi ketika kita tahu imam mulai atau imam telah bergerak menuju gerakan rukun berikutnya, kita segera mengikuti gerakan rukun tersebut. Ada pun yang ini insyaallah karena waktunya habis, kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.